Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan masih pada hadith-hadith seputar jenazah atau hukum-hukum seputar jenazah. Hadith yang ke-165 dalam cetakan ini yaitu hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَا فَلَهُ كِيْرَطَانِ. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-janazah," siapa yang ikut menyaksikan jenazah, "hatta yusalla 'alaiha," sehingga disolati jenazah itu, "falahu qiratun," maka baginya satu qirat. Waman syahidaha, dan siapa yang menyaksikannya, hatta tudfana, sehingga dimakamkan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila, dikatakan kepada Nabi, wamal qiratani, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Qala mislu al-jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, asgharuhuma mitlu jabali Uhud, yang paling kecil dari dua qirat itu seperti gunung Uhud. Demikian disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang ini mengandung suatu anjuran agar kita ikut menyaksikan jenazah dan menyaksikan jenazah di sini artinya mencakup dua hal. Yang pertama, ikut mengiringinya sampai disolati. Ikut mengiringi jenazah sampai disolati. Dan yang kedua, ikut mengiringinya juga dari sejak disolati sampai dimakamkan. Disebutkan dalam hadis ini bahwa seseorang yang melakukan amalan tersebut, dia akan memperoleh suatu pahala, pahala yang besar. Kalau dia menyaksikan jenazah tersebut, mengikutinya pada dua tahap ini, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Kalau satu, ya tentunya akan mendapatkan satu saja. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan qirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu pahala besar, ya. Seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat Muslim dikatakan yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa itulah pahala yang besar bagi orang yang mengamalkannya. Kalau yang kecil saja seperti Gunung Uhud, maka yang besar kita tidak tahu, mungkin bisa entah seperti apa. Yang jelas Nabi mengatakan seperti gunung yang besar. Gunung Uhud, ya sekedar untuk gambaran, itu kalau panjangnya diperkirakan 7 km, lebarnya antara 2 sampai 3 km. Ya. Itu Gunung Uhud, tingginya mungkin sekitar 300-an meter barangkali, saya kurang begitu ingat. Yang jelas itu suatu gunung yang untuk di wilayah Madinah, gunung yang cukup besar. Suatu saat juga di sini terkait dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tersampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika itu beliau belum mengetahui tentang pahala besar ini, sehingga mungkin beberapa kali proses penguburan jenazah beliau tidak mengikuti. Setelah disampaikan kepada beliau hadis Abu Hurairah, beliau wassalam, tidak langsung menerima ketika itu. Beliau ingin memastikan apa benar artinya pahala besar tersebut, agar beliau semakin mantap, ya. Maka beliau bertanya kepada sebagian sahabat, atau menyuruh sebagian sahabat untuk menanyakan kepada, saya ingat saya, Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis tersebut. Dan ternyata dibenarkan, memang seperti itu sabda Nabi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma begitu menyesal, kata beliau, laqad farratna fi qararita katsira. Kalau begitu selama ini kita menyia-nyiakan pahala qirat yang banyak. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat, ya, ingin memperoleh pahala melalui pintu-pintu kebaikan. Sehingga ketika beberapa kali tidak mengikuti proses penguburan jenazah, mereka merasa kehilangan pahala yang banyak. Jadi kalau begitu, dari sini kita memperoleh suatu pelajaran bagaimana perhatian para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terhadap pahala-pahala besar, berbagai pintu kebaikan mereka lakukan demi memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh para ulama terkait dengan mengikuti jenazah ini, beberapa hukum yang terkait dengannya. Dalam mengikuti jenazah dianjurkan, ya, untuk berjalan kaki. Ini lebih afdol. Dengan berkendaraan boleh, ya, boleh. Tapi lebih utama berjalan kaki. Karena Rasulullah SAW ketika itu beliau berjalan kaki, dan suatu saat ada yang menawari untuk naik kendaraan. Beliau mengatakan, bagaimana saya mau naik kendaraan sementara para malaikat saja mereka berjalan kaki. Nah, ini untuk berangkatnya. Adapun untuk pulangnya, maka tidak ada masalah mau jalan kaki, mau kendaraan, ya, sudah tidak ada keutamaan yang lebih bagi yang berjalan kaki, sehingga berkendaraan pun tidak ada masalah, itu pulangnya. Kemudian juga ketika mengikuti jenazah, yang lebih afdol adalah di belakang jenazah, artinya jenazah lebih dulu, walaupun di depannya juga diperbolehkan, namun diutamakan di belakang. Kenapa? Karena beberapa alasan, diantaranya itu kandungan makna hadis Nabi SAW, ittiba'ul janaiz, ya, mengikuti jenazah. Artinya mengikuti itu, ya, berarti jenazahnya terlebih dulu, kita di belakangnya. Dan juga beberapa riwayat yang lain menunjukkan makna tersebut, seperti yang dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, dan ini kesimpulan dari pembahasan tersebut. Boleh juga di sebelah kanan dan sebelah kiri jenazah itu, semuanya diperbolehkan. Kemudian juga dalam membawa jenazah sangat dianjurkan ya untuk memanggulnya, dalam arti tanpa kendaraan, ya kecuali kalau sangat jauh ya, itu mungkin beberapa pengecualian di mana mungkin kesulitan untuk dipanggul. Tapi ketika memungkinkan untuk dipanggul, maka itu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tidak lepas dari hikmah-hikmah. Akan berbeda nuansa kesedihan ketika dipanggul dengan ketika dinaikkan kendaraan. Padahal memang di antara hikmah mengikuti jenazah dan proses jenazah ini agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kematian saudara-saudara kita, bahwa sekarang mereka yang dipanggul, suatu saat mungkin kita, ya kan, tinggal menunggu waktunya. Nah, dengan itu pelajaran akan lebih masuk di dalam kalbu kaum muslimin, sehingga mereka akan lebih ingat. Tapi kalau dengan kendaraan, hal itu kurang, ya, kurang berkesan pada kaum muslimin. Di samping juga, kalau dengan kendaraan, seperti diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu tradisi orang-orang non muslim, ya. Pada dasarnya itu adalah tradisi non muslim, ya, dengan kendaraan, apalagi diiringi dengan upacara-upacara tertentu, iringan musik dan lain-lain, itu bukan tradisi kaum muslimin, ya. Sekali lagi, terkecuali mungkin wallahu a'lam kalau memang tempatnya jauh dan keberatan bagi muslimin untuk memanggulnya. Kemudian juga termasuk di antara hal yang disunnahkan dalam proses mengiringi jenazah adalah tidak mengeraskan suara, sekalipun itu suara zikir. Kalau zikir masing-masing ya pribadi itu ya, tidak ada tuntunan zikir tertentu. Tapi diingatkan oleh ulama, sekalipun zikir tidak boleh mengeraskan suara, apalagi bicara-bicara yang lain. Dan seperti diingatkan tadi bahwa ulama rahimahumullah menyarankan untuk untuk yakni mengambil ibrah dari itu. Diingatkan pula oleh An-Nawawi rahimahullah hal ini dalam kitabnya Al-Adhkar, dan beliau juga mengingatkan bahwa jangan kita larut dengan kebiasaan umumnya masyarakat, ya. La taghtar bikathrati al-halikin, kata beliau, menukilkan dari ulama yang terdahulu. Jangan kalian terkecoh dengan kebanyakan orang yang al-halik. Halik itu yang binasa, artinya tidak mengikuti sunnah Nabi sehingga mereka jatuh dalam kesalahan yang bisa menyebabkan kebinasaan mereka. Jangan terkecoh dengan umumnya dan tradisi masyarakat. Wala tastawhish bikathratis bikillatis salikin. Wala tastawhish bikillatis salikin. Jangan juga kamu merasa sepi, merasa minder dan yang semakna dengannya, merasa takut dengan sedikitnya orang yang menelusuri jalan yang benar. Nah, ternyata ucapan seperti ini telah diucapkan oleh ulama-ulama kita zaman dulu, yang kalau kita terapkan di zaman kita, ya memang seperti itu. Umumnya masyarakat sudah enggak perhatian dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama, karena mungkin mereka tidak tahu, ya, atau karena mengikuti tradisi yang salah. Nah, kita walhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita suatu keutamaan berupa ilmu agama. Maka kita harus berusaha untuk mengamalkan ya tuntunan agama itu, tidak mengikuti umumnya masyarakat, sementara itu perkara yang salah. Dan tadi kita ingatkan, jangan banyak berbicara ketika proses jenazah tersebut. Kemudian juga hal yang lain terkait dengan mengiringi jenazah, tentang berdiri, ya berdiri. Beberapa pertanyaan juga telah ditanyakan tentang bagaimana kalau ada jenazah lewat kemudian berdiri, atau yang mengiringinya terus berdiri sampai di kuburan, sampai diletakkan jenazah itu baru kita boleh duduk. Jawabnya adalah bahwa perkara ini memang di awal Islam dulu ada, ya dulu ada, namun beberapa hadis menunjukkan bahwa itu mansukh, ya dari hadis Nabi sendiri, dan beberapa riwayat tentang hal ini yang menunjukkan hukum itu mansukh. Mansukh artinya dihapus. Jadi awalnya dulu ketika jenazah lewat, orang berdiri yang dilewati jenazah tersebut, yang mengiringi pun sampai di kuburan berdiri, tidak duduk kecuali kalau sudah diletakkan jenazah tersebut. Nah, ternyata beberapa hadis menunjukkan bahwa di kemudian hari Nabi SAW duduk dan menyuruh bahkan untuk duduk, tidak lagi berdiri. Ya, jadi seperti biasa saja, yang sedang berdiri yang enggak mesti duduk, kemudian yang sedang duduk yang enggak usah berdiri, artinya berjalan normal, tidak ada tuntunan tertentu dalam hal ini. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan di antara pelajaran yang dipetik dari hadis ini, Syekh Al-Bassa mengatakan, al-fadlul 'azim fi sholati 'alal janazah wa tashyi'iha hatta tudfan. Ini sudah kita sebutkan, keutamaan besar bagi yang menyolati jenazah dan mengiringnya sampai dikuburkan. Kemudian kedua, annahu yahsul lil musalli wal musyayyi' hatta tudfan sawabun la ya'lamu qadrahu illallah. Mereka yang menyolati dan mengiringi mendapatkan pahala yang tidak mengetahui besarnya pahala itu kecuali Allah. Yang ketiga, bahwa ihsalati 'alal mayyit wa tashyi' janazati ihsanan ila al-mayyit wa ila al-musalli wal musyayyi'. Dalam proses menyolati jenazah dan mengiringi jenazah ada kebaikan bagi mayit, dan juga ada kebaikan bagi orang yang menyolati dan mengiringi. Yang keempat, fadlullah ta'ala 'alal mayyit haitsu hadza 'ala takfir asy-syufa'a lahu bi ajrin min 'indi. Keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepada mayit, di mana Allah Azza wa Jalla menganjurkan untuk banyaknya atau memperbanyak orang yang menyolati, yang artinya semakin banyak syafaat atau doa-doa bagi si mayit, sehingga lebih dekat untuk diampuninya mayit tersebut. Seperti hadis ini kan anjuran untuk sholat. Bagi kita menyolati dapat pahala, bagi mayit mendapat doa. Jadi dua-duanya dapat kebaikan. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan jenazah. Dan di sana juga ada hal-hal yang diingatkan oleh para ulama, misalnya mengiringi jenazah dengan api, ya. Sebagian tempat, dan dulu juga di zaman dulu terjadi beberapa tradisi tersebut. Jadi ketika mengiringi jenazah juga membawa obor atau yang semakna dengan itu, ya. Bukan karena tidak ada lampu, ya, atau listrik mati, tapi memang itu menjadi suatu tradisi. Dan saya dengar juga di sebagian daerah ada yang seperti itu di tempat kita ini, artinya di Indonesia. Kalau zaman dulu jelas ada, makanya ulama mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Ya. Dan juga tentunya tidak boleh mengiringi dengan tadi kita sebutkan musik-musik dan lain-lain. Musik-musik yang sedih misalnya, itu juga jelas tidak diperbolehkan. Ya, dengan pikir-pikir pun yang khusus juga tidak diperbolehkan, karena tidak ada tuntunan zikir-zikir khusus. Kalau ada seorang mau istighfar sendiri, ya terserah, itu urusan pribadi. Mau mengucapkan zikir apa, terserah, bagi pribadi masing-masing. Demikian terkait dengan bab jenazah. Kemudian di sini diterangkan oleh Syarih Syekh Abdullah Al-Bustam tambahan keterangan, yaitu tentang ziarah kubur. Ya, ya sebetulnya kita juga sudah terangkan pada beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, namun tidak mengapa kita membaca keterangan ulama ya dalam hal ini. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Az-ziyaratu tanqasimu ila qismay." Ziarah kubur terbagi menjadi dua bagian. Ziyaratun syar'iyyah wa ziyaratun bid'iyyah. Ziarah kubur yang syar'i dan ziarah kubur yang bid'i. Yani yang tidak sesuai syariat. Faziyaratu syar'iyyah yuqsadu biha as-salam 'ala al-mayyit. Ziarah yang syar'i tujuannya adalah mengucapkan salam kepada mayyit. Wa du'a lahu, mendoakan mayyit. Biman zilati as-salah 'ala janazati, seolah-olah doa itu ibarat salat ya bagi jenazah. Ya, sebagaimana kalau salat itu kan mendoakan mayyit, ziarah kubur juga intinya mendoakan mayyit. Kama sabata fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti terdapat dalam kitab as-sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu, beliau mengajarkan para sahabatnya, idza zarul qubur, apabila berziarah kubur, an yaqulu, agar mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar. Nah, mengucapkan salam ini yang isinya adalah doa. Assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan ini dari muslimin dan mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Wa yarhamullahu almustaqdimina minkum wal mustaakhirin. Semoga Allah merahmati yang terdahulu dari kalian dan yang belakangan. Nas'alullah lana wa lakum al'afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami. Ya Allah, la tahrimna ajrahum. Jangan engkau halangi kami dari pahala mereka, dan jangan engkau berikan fitnah kepada kami setelah meninggalnya mereka. Waghfir lana wa lahum, dan ampunilah untuk kami dan untuk mereka. Ini salah satu bacaan salam, dan di sana juga ada beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan bacaan salam yang mirip dengannya, sehingga mungkin ada sebagian yang mengucapkan salam tidak selengkap ini. Selama ada riwayat yang sahih, maka boleh-boleh saja. Ya. Kemudian juga kita telah sebutkan waktu itu, di antara tujuan ziarah di samping mendoakan mayit adalah apa? Untuk kita sendiri mengingatkan kematian. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Zuru al-qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kubur karena ziarah itu mengingatkan akhirat kepada kalian. Dalam lafal yang lain, tudzakkirukumul maut, mengingatkan kematian pada kalian. Nah, ini juga hal yang penting ya bagi kita. Kalau yang pertama penting bagi orang yang sudah meninggal, tapi kalau mengingatkan kematian penting bagi kita ya, karena dengan kita ingat mati itu akan membuat kita insyaallah semakin rajin ibadah ya, baratnya bisa ngerem kita, mungkin kita lupa karena kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga dengan ini kita bisa terkendali, ibadah kita bisa bertambah, dan mungkin yang jatuh dalam maksiat pun bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan mengingat kematian. Kemudian juga tentunya tidak lepas dari beberapa sunnah yang lain seperti yang kita sebutkan waktu itu, yaitu melepas sandal ya ketika masuk ke area kuburan, karena Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat yang memakai sandal untuk melepasnya. Ya sahib as-sibtiyatain ikhla' huma, wahai yang memakai dua sandal, lepaskanlah dua sandal. Nah, ini beberapa tuntunan. Dan juga tidak boleh kita menginjak ya kuburan-kuburan itu, mendudukinya, karena Rasulullah SAW melarang untuk menduduki atau menginjak-injak kuburan tersebut. Sehingga ketika kita berjalan, hendaknya kita milih-milih jalan. Syukur-syukur kalau kuburan itu memang ada jalan khusus ya, mungkin di tengah, kemudian bercabang-cabang, ibarat kita di perumahan ya, jalan utama, jalan gang-gang, mestinya begitu tertata. Begitu pula ketika di kuburan-kuburan itu, kita milih di sela-sela kuburan yang kita tidak menginjak, pas di tengah-tengah kuburan-kuburan tersebut. Demikian pula dilarang kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Insyaallah nanti kita akan sebutkan berikutnya. Adapun az-ziarah al-bid'iyah, ziarah yang bid'ah, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, fa mithlu qasdi qabri ba'd al-anbiya' was-salihin lis-salati 'indahu. Semisal seorang menuju suatu kuburan, sebagian kuburan nabi, kuburan orang saleh, dan salat di sisinya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Kuburan-kuburan nabi itu enggak ada yang pasti mana tempatnya kecuali Nabi Muhammad. Ya, nabi yang lain wallahu a'lam persisnya. Ya. Kuburan Hud misalnya di Yaman panjang, benarkah itu? Wallahu a'lam, mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak. Enggak ada yang bisa memastikan karena tahun berapa itu. Ya. Kuburan misalnya Nabi Ibrahim di mana? Wallahu a'lam. Nabi Isa masih di langit ya, masih hidup. Nabi Musa, Allah mana? Para nabi tidak ada yang diketahui secara pasti kecuali Nabi Muhammad saja. Ya. Nah, seseorang yang sengaja menuju kuburan nabi, sekalipun pasti itu Nabi Muhammad, apalagi enggak pasti. Atau kuburan orang-orang soleh atau para wali kalau di negeri kita misalnya. Untuk menuju kuburan itu sendiri dengan suatu perjalanan yang dilakukan, ya, seperti yang kemarin kita sebutkan, yaitu tur misalnya untuk ke kuburan-kuburan itu sudah tidak dibenarkan, karena Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila salatati masajid. Tidak boleh diadakan suatu perjalanan untuk ibadah di tempat itu karena ada keyakinan keistimewaan tempat itu, kecuali ketiga tempat yang semuanya masjid, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh, termasuk ke kuburan-kuburan, sekalipun kuburan nabi, menyengaja untuk ziarah tidak boleh. Terus bagaimana dengan di Madinah misalnya? Kita ke Madinah, jangan dari sini tujuannya kuburan Nabi. Mau kemana? Mau ke Madinah untuk apa? Saya mau ziarah kuburan Nabi. Tidak boleh. Kalau niatnya, pendorongnya itu, sekedar punya niatan boleh, tapi pendorong kita pergi apa? Kalau pendorongnya untuk ziarah, itu tidak boleh. Nabi yang melarang, Nabi yang enggak ridho. Ya, Allah Azza wa Jalla enggak ridho. Para sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Kemudian niatnya apa ya? Kalau mau ke Masjid Nabawi, kalau mau ke Madinah, niatnya ya ke Masjid Nabawi, itu justru yang boleh. Mau kemana ke Madinah untuk apa? Mau ibadah di Masjid Nabawi, bagus. Karena keutamaan masjid, dan Nabi mengatakan tadi tidak boleh pergi kecuali ke tiga masjid. Oh, salah satunya Masjid Nabawi. Setelah seseorang sampai di Madinah, ya dia sudah seperti penduduk Madinah. Silakan mau ziarah kubur Nabi, mau ziarah kubur di apa Baqi, mau ziarah kubur di Uhud, silakan. Tapi jangan sampai kepergian kita dari jauh demi ziarah, dan itu menjadi pendorong kita. Bukan. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Ya, man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji tapi tidak ziarah padaku, dia berarti telah telah menjauhi aku. Ini hadis yang maudhu'. Ini hadis yang palsu. Jadi ziarah kubur Nabi itu bukan juga rangkaian dari ibadah haji. Itu sebagaimana ziarah-ziarah yang lain dianjurkan ketika kita di apa tempat atau di dekat tempat tersebut. Ya. Apalagi kalau kuburan yang lain, ya kuburan Nabi saja seperti itu. Jadi di sini disebutkan termasuk ziarah yang tidak dibenarkan adalah kalau memang menyengaja bepergian jauh ke kuburan-kuburan itu, yang biasanya orang-orang melakukan untuk sholat di situ atau nanti berdoa di situ. Ya, kata para ulama, berdoa juga di sini ada dua macam ya yang dilakukan orang-orang itu dalam bagian ini ziarah yang bid'ah. Ada kalanya doa kepada Allah tapi di tempat itu dengan keyakinan lebih terkabul. Nah, ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dia meyakini bahwa tempat itu tempat yang mustajab, kalau begitu ya kan. Dia meyakini bahwa tempat itu punya keistimewaan karena kuburan wali tertentu. Ya, yang bisa menyampaikan hajatnya mungkin. Nah, ini bedanya di situ. Kedua, yang lebih parah kalau dia berdoa minta kepada yang dikubur itu. Wah, ini lebih parah. Ini bukan bedah lagi. Kalau dia mintanya kepada selain Allah, ini adalah syirik. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Fa'in fa'alta fa'innaka idan minal zalimin. Dalam surat Yunus. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberimu manfaat atau madarat. Kalau kamu lakukan, kamu termasuk orang yang zalim. Allah mengatakan begitu. Kalau kamu lakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Sehingga jangan sampai seperti itu. Ya, ini bisa membatalkan keislaman. Yang maunya beramal mungkin niatnya begitu, tapi malah jadi hancur-hancuran ya, disebabkan karena malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hal-hal itu dilakukan, termasuk juga tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, para sahabat enggak pernah melakukan itu. Mana para sahabat melakukan itu? Di kuburan para sahabat yang lain, mana yang lebih utama? Kuburan alim fulan, orang soleh fulan, ya wali fulan dengan kuburan sahabat. Tentu yang lebih utama kuburan sahabat. Itu banyak sekali sahabat dikubur di Baqi. Enggak ada sahabat yang ke situ baca Quran di situ. Kalau itu suatu keutamaan, kenapa mereka enggak melakukan? Bahkan memang dikenal di zaman Nabi kuburan bukan tempat baca Quran. Makanya kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Maksudnya apa? Karena rumah kalian enggak pernah dibacai Quran di situ, jadi seperti kuburan. Berarti di zaman Nabi memang dikenal kuburan itu sepi dari bacaan Quran. Nah, rumah kalian jangan seperti itu. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Juga dikatakan dalam hadis Nabi SAW, hal yang lain yang dilarang di kuburan saat berziarah, wala taqulu hujrah, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Kata-kata yang batil mencakup banyak hal, ya kan? Mungkin di situ kemudian nangis, berteriak-teriak, mengatakan kata-kata yang bertentangan dengan akidah, dengan sunnah, dengan tawakal, dengan ibadah, yang menyesali kematiannya sehingga kurang terima dengan takdir Allah, atau sekedar nangis sampai bersuara keras, atau kebatilan yang lain, ya termasuk berdoa kepada selain Allah. Ini semuanya masuk dalam kata-kata wala taqulu hujra. Jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Dari puncaknya kebatilan yaitu syirik sampai nangis-nangis yang seperti itu, semuanya tidak boleh. Ya. Nah, maka dari itu seseorang yang ingin berziarah dengan ziarah kubur yang sunnah harus betul-betul mengikuti aturan. Nah, penjelasan ini sangat penting ya bagi kita dan bagi masyarakat. Artinya jangan dipahami bahwa kita anti ziarah. Tidak. Nah, kita justru meyakini sunnahnya ziarah. Hanya saja ziarah yang sunnah, begitu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, ini Ibnu Taimiyah mengatakan begini, tapi Ibnu Taimiyah difitnah bahwa Ibnu Taimiyah anti ziarah. Kalau sampai itu perdebatan-perdebatan di zaman itu, ya, ditulis banyak buku antara yang membantah, yang membela tentang bab ziarah ini. Karena tadi tuduhan dan fitnah terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa beliau anti ziarah. Padahal tidak, beliau hanya mengingatkan ziarah yang benar begini, yang sunnah begini, jangan yang bid'ah. Itu intinya beliau. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.